hari engkau bangunkan diriku yang lelap nyenyak dalam tidur dengan gelitik jari mungilmu dengan suara manja di telingaku. Engkau anakku yang nakal dan lucu, engkau adalah mutiaraku yang memberi semangat hidupku. Ibu bapakmu setiap waktu. Sejak kehadiranmu membuatku semakin tahu apa yang harus kulakukan ini untuk mencari kebenaran, bukan saja untuk menenang dia. Hadapi dunia jangan ragu, karena hidup ini penuh liku-liku yang selalu membentang di hadapanmu. Doa bapakmu selalu menyertaimu. Sejak kehadiranmu membuatku semakin tahu apa yang harus kulakukan, hidup untuk mencari kebenaran, bukan saja untuk bersenang ria. Hidup untuk mencari kebenaran.